jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan, dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan.